kalau membuat datangkan saja. Ini adalah panggilan dari surat Al-Baqarah ayat 23. Alhamdulillah kita diberi iman kepada Al-Quran, sehingga kalau sudah kembali kepada Al-Quran, problem apapun diharapkan dapat diselesaikan. Oleh karena itu, buku ini dikasih nama Mencari Bertemu Syiah dan Sunni. Di bawah ada kalimat serial studi Al-Quran Pemerintah. Karena tujuannya ingin mengajak umat Islam agar sama-sama menggali Al-Quran apa adanya, tidak termotivasi oleh latar belakang yang lain. Buku dengan judul Mencari Bertemu tadi disampaikan oleh Ustaz moderator terkesan kontroversial. Memang akhir-akhir ini saya sedang merasakan nikmat membahas masalah kontroversi. Bahkan setelahnya saya bikin buku ini dan sudah terbit, sekarang saya sedang fokus membahas buku berjudul Titik Kontroversi, yang akan dibahas secara berurut dari mulai huruf per huruf, dari A sampai Z. Sekarang baru huruf D, A, B, sudah berapa? 300 halaman. Baru kayak tadi. Antara lainnya akan dibahas nanti bai'ah, bid'ah. Bahkan judul tentang bid'ah, bid'ah definisinya juga bid'ah itu judulnya. Definisi bukan dari Rasul kan? Bukan dari Quran, berarti bid'ah juga. Itu adalah judulnya, dia dikaji. Yang namanya judul kan dia menarik perhatian gitu. Kalau tidak dikonsumsi, tidak akan dibaca orang. Nanti setelah membaca, baru dapat ditemukan apa yang dimaksud dengan bahasan tersebut. Buku ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama tentang sejarah. Saya sebetulnya mau menampilkan referensi. Referensi, ya, tulisan itu tidak muncul. Oh, ada, alhamdulillah. Ini adalah referensi saya saat menulis buku ini. Di sini ada Tafsir Syiah. Ada di sini judulnya Masdarul Hadits Asy-Syiah. Di sini juga ada Usulul Fiqh Indah Syiah. Nah, kemudian ada juga di bawah Rijalul Hadits Indah Syiah. Ini ya alhamdulillah atas pertolongan Allah. Saya kalau nyari kitab sebanyak ini gak mungkin. Harus menyediakan uang mungkin berapa banyak ya. Tapi Allah memberikan pertolongan dengan hasil karya orang lain berupa alat itu sendiri. Tentunya ini adalah merupakan karunia dari Allah. Dan di dalam perpustakaan ini kita temukan umpamanya satu kitab bernama Bifarul Anwar. Ini satu kitab karangan seorang al-Majlisi sampai jumlahnya 110 jilid. Ya. Satu penulis di 110 jilid. Kita lihat umpamanya jilid 82. Gampang ya. Halaman 260. Ini pada doa. Hada doa Rasulul Sya'ni Azimul Manjilah Rawah Abdullah bin Abbas dan Aliyyum Alhamdulillah. Ini doa sangat tinggi kedudukannya, sangat luar biasa isinya. Riwayat dari Ibnu Abbas dari Ali bin Abi Thalib. Kita lihat riwayat ya. Kalau riwayat yang terbayang oleh kita pasti ada. Hingga nanti silahkan dinilai ada apa adanya ya. Nah kemudian Ali bin Abi Thalib berdoa. Doanya dalam kulit. Qala inna hadza da'i bi karami ma'an nabi. Orang yang berdoa dengan menggunakan doa ini akan mendapatkan nilai seperti orang yang berperang bersama Rasulullah pada pasukan Badar, Uhud dan Hunain dengan melemparkan 1,000,000 tanah. Apa doanya? Ya Allah, tutuplah. Siapa yang ditutup? Abu Bakar dan Umar. Saudara Ibrahim. Tutuplah juga anak-anaknya. Dan selanjutnya, ini sampai ada beberapa halaman. Ini doa yang ada dalam kitab Kitabul Anwar Karangan Al-Majlisi 110 jilid. Satu jilidnya bisa mencapai lebih dari 300 halaman. Kita ya, perhatikan sangat luar biasa nih. Jadi ini ulama besar. Ulama besar ini luar biasa. Kalau kita akan menulis buku kutip sana, kutip sini, kasih komentar ini. Ya. Kalau ini betul-betul dia menerang sendiri. Dan dalam bahasan-bahasan yang lainnya, dia banyak membahas Al-Quran. Apa isinya? Tentu, menurut sebahagian orang, itu adalah merupakan benar, buat orang lain tidak benar. Maka buat kita bagaimana? Yang pasti benarnya adalah Qurannya. Adapun tafsir pemikiran manusia, entah yang ditulis oleh para sunni ataupun oleh para syiah, tafsir itu pemikiran manusia. Bisa kita terima, bisa kita tolak. Semua perkataan selain ungkapan Rasul, sebagaimana Imam Malik menyatakan begitu. Kullu wahidin yu'khadh kalamuhu wa yutrak illa sahbi hadzal qabr. Setiap ungkapan boleh kita terima, boleh kita tolak. Kecuali ungkapan orang yang tinggal dalam kuburan ini yaitu Rasulullah SAW. Dan dengan adanya referensi yang Alhamdulillah ini ribuan kitab cukup banyak. Ada lagi disini Qodatuna. Dalam pembahasan Qodatuna saya ambilkan dulu contohnya saja. Ya, jelas selesai. Ini dalam Qodatuna dibahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang antara lain surat Al-Fatihah Ihdinash Shiratal Mustaqim. Apa arti surat Al-Mustaqim? Itu petunjuk yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Quran menyebutkan As-Sabiqun Al-Awwaluna Minal Muhajirin Wal Ansar والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعدم جنات تجري تحت الأنهار الإسلامية. Menurut buku ini bahwa kalimat as-sabiqun al-awwal, mereka yang lebih dulu masuk Islam, ditafsirkan oleh para ulama ini itu adalah Ali yang dimaksud. Maka kita ingin mengajak semua masyarakat Muslim, yuk kita belajar bahasa Arab yang benar. Masa asalnya pun jamak mudzakkar salim khususan untuk satu orang. Kalau as-sabiqun al-awwalun boleh. Tapi ini as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin. Jadi saya ingin ya mengajak umat itu ya untuk mempelajari Al-Qur'an sesuai dengan apa adanya. Tidak diubah-ubah di sini. Dan ini ternyata banyak sekali ya akhir-akhir ini kita temukan orang yang memang ingin mengkaji Al-Quran tanpa memperhatikan bahasa yang sebenarnya. Jangankan ya orang yang tidak tahu bahasa Arab, yang tahu bahasa dia sudah begini gitu. Sebab kitabnya pakai bahasa Arab. Ini kan namanya saja Qodatuna. Ini pakai bahasa Arab. Dan di dalam tafsirnya, kita lihat umpamanya surat Al-Baqarah. Nah, dalam surat Al-Baqarah kita lihat rawal hakim isnani Abdullah bin Abbas fi qawli ta'ala dzalika al-kitab la raiba fi yani la syakka fi anna min indillah nazala hudan yani bayan wa nuran lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Ali bin Abi Thalib. Allah kasihan banyak. Kenapa cuma satu? Dia tahu bahasa Arab, dia mungkin juga pakai bahasa Arab. Tapi kenapa kok mengartikan mutakin hanya 10 orang? Ini yang memang menarik buat beliau dikaji. Apa yang melatar belakangi penulis? Kok sampai tidak peka lagi pada bahasa yang aslinya? Padahal beliau menulis dengan bahasa Arab. Ini adalah sebagai studi kritisnya. Kita mah studi kritis saja, tanpa membawa-bawa nama golongan mana lah itu. Yang paling penting inilah isinya. Nah, ini boleh jadi dia sampai memberi makna bahwa al-muttaqin adalah hanya satu orang, itu terpengaruh oleh sejarah. Banyak sekali orang yang terpengaruh oleh sejarah. Maka bab satu buku ini berbicara tentang apa itu arti sejarah. Banyak orang menjadikan sejarah sebagai landasan akidah. Padahal sejarah buatan manusia. Kalau sekarang kita mendengar berita tentang di Mesir, di Suriah, berita kan tergantung sumbernya. Bahkan kita menemukan berita yang berbeda tergantung sumbernya. Dimuat pokoknya dua-duanya berita yang berbeda. Ditulis, dibukukan, 20 tahun mendatang orang baru lahir akan kebingungan. Ini yang benar yang mana? Sama dengan peristiwa yang dulu juga. Yang sudah jadi buku sejarah tentang peristiwa Perang Siffin, Perang Jamal. Saya bertanya-tanya betul sekali setelahnya membaca, ya setelahnya mendapatkan buku yang tadi ini, buku yang sekian banyak ini, saya sampai bertanya-tanya tentang Perang Siffin, tentang Perang Jamal ini. Benar enggak perang sahabatnya sahabat? Jangan-jangan dari sahabat yang meninggal itu tidak ada yang dibunuh oleh sahabat, tapi oleh orang yang orang kafir. Cuma dibikin sejarah, dibuat, dimukukan, membuat sekian banyak kaum muslimin bertanya-tanya, ya pantas sekarang banyak perang dari dunia yang udah perang. Ini kan menyalahkan kan, menyalahkan orang dulu. Saya betul-betul sekarang tanda tanya besar itu siapa yang nulis buku tentang perang tersebut? Sebab ditemukan sangat berlawanan. Seperti dalam buku sejarah bahwa Ali dengan Aisyah berperang ya, Ali dengan Muawiyah berperang. Tapi dalam riwayat yang lain, terserah mana yang benar mana yang salah, dua-duanya sejarah. Sebab yang pasti benar cuma Quran, kisah dalam Al-Quran pasti benar. Nah, tentang sejarah tadi, saya temukan ketika Aisyah radhiyallahu anha dalam bahaya, Ali segera mengutus pasukan untuk menjaga Aisyah jangan sampai terkena bahaya. Kalau Ali berperang dengan Aisyah, biarin aja komandannya meninggal, selesai sudah, menang perangan itu. Jangan-jangan perang itu bukan Ali dengan Aisyah, tapi pihak lain. Tapi buku sejarah berkata begitu. Kemudian Ali dengan Muawiyah. Setelahnya Ali radhiyallahu anhu meninggal, Muawiyah pernah merasa rindu ingin mendengarkan nasihat-nasihat kami. Sampai meminta kepada seorang yang hadir di situ bernama Abdullah bin Muttalib. Abdullah bin Muttalib, terangkan kepada aku apa yang mengagumkan kamu dari akhlak kami. Dia berkata, tidak sanggup aku. Engkau harus. Tidak sanggup. Aku tidak akan pergi dari tempat ini sebelum kau terangkan apa yang kau kagumi dari kami. Baiklah kalau itu. Lalu dia cerita tentang temuan dia dari Ali. Sampai kepada kalimat yang diungkapkan oleh Ali, disampaikan oleh Muawiyah yang berbunyi, ya dunia, wadri ghairi, anita asafi, anila ya tasyawafi, bayan suki tanah dan nara di atafi, hayahat alhamdulillah fa'umur fi khasir wa khatar fi khatir ahim ufilati zahid wa bu'an safar wa ba'at al-fari. Ketika ungkapan Ali ini disampaikan kepada Muawiyah, Muawiyah tidak tahan, nangis bersih-bersih sambil berkata, kepergian Ali betul-betul kita kehilangan ilmu yang demikian banyak. Begitu kagumnya Muawiyah kepada Ali. Terserah penilaian, apa ini yang benar, yang salah perang, atau perang yang benar, yang ini salah. Kita gak punya filmnya sih, gak punya dokumentasinya, gak punya film dokumentarinya kan. Makanya bagi kita sekarang, tanamkan di dalam kalbu kita keyakinan bahwa kisah yang pasti benar ada yang ada dalam Al-Quran, itu pasti benar. Lalu menurut orang Sunni, tentunya kisah-kisah dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim adalah itulah yang dijadikan pegangan. An-Nasa'i, Al-Hakim, itu yang dijadikan pegangan. Tapi kata orang Syiah, enggak. Itu enggak benar. Yang benar cuma dari Ahlul Bait. Kata orang Sunni, aku enggak percaya ini dari Ahlul Bait. Ya begitu kan? Jadi urusan riwayat, riwayat yang disampaikan sampai kepada Abdullah bin Abbas, sampai kepada An, sampai kepada Rasul umpamanya. Kata orang Syiah, ini yang benar. Kata orang Sunni, ini yang benar. Itu riwayat. Tentu ketika kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah hanya di kalangan orang Sunni, selesai sudah. Orang Syiah hanya di kalangan orang Syiah, selesai sudah. Kami sudah punya keyakinan bersama-sama. Dan ketika ditemukan ada yang berlawanan antara riwayat Syiah dengan riwayat Sunni, yang wajar, memang jalur itu berbeda. Bahkan salah seorang tokoh Syiah sewaktu mengisi acara di Makassar, dia sempat mengungkapkan Bukhari dan Muslim adalah pembohong. Dan itu sementara di kalangan orang Sunni, Bukhari Muslim adalah merupakan sahih, kitab sahih setelahnya mengkaji Al-Quran dan turunannya. Ya, baiklah sekarang. Syiah menilai sumber-sumber Sunni tidak beres. Orang Sunni menilai sumber-sumber Syiah tidak beres. Qurannya sama enggak? Beda, mana buktinya bedanya? Kalau cuma ngomong keyakinan, siapapun bisa ngomong. Tetapi kita minta bukti, ada enggak? Dalam buku ini saya bahas terkait dengan dalam bab kedua, kalau bab satu tentang sejarah. Banyak yang sebut sejarah yang isinya bukan sejarah. Bab kedua pengaruh sejarah terhadap akidah, ibadah, dan akhlak. Dan saya sampaikan dalam buku tersebut, ya analisa atau kepenasaranan atau ketidaktentraman kalbu saya ketika membaca cerita-cerita yang tersebar di Syiah dan di Sunni juga. Bukan cuma di Syiah, di Sunni juga. Coba cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jilani itu di Sunni ya yang namanya. Cerita tentang Sunan Kalijaga yang menjaga kali itu. Dan itu di Sunni namanya itu. Sunan Bonang. Kata orang yang tahu bukan Bonang, tapi Bonang katanya. Iya, saya memang baru tahu nama aslinya Bonang, bukan Bonang. Dulu saya nyebutnya Sunan Bonang, jadi Bonang katanya. Oh betul. Terima aja. Enggak berdosa terhadap masalahnya bu Sunan Bonang atau Bonang. Sunan Bonang ditemukan sudah tua, pegang tongkat emas. Datang Sunan Sa'i melihat tongkat emas tersebut, tidak pantas emas dipakai tongkat, harus saya ambil untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat miskin biar mereka tidak kelaparan. Pas direbut, ternyata Sunan Bonang ini memiliki kehebatan, tidak bisa diambil. Bahkan dia berkata, kenapa kamu? Itu masa banyak emas dipakai tongkat, coba pikirkan orang miskin, banyak yang kelaparan. Allah kamu mau nolong orang miskin dengan cara begini. Kalau memang kau mau dapat uang banyak tanpa kerja, tuh ya pohon aren itu tunjuklah dengan tongkat yang emas itu. Pas dilihat di atas pohon aren itu buah aren emas semua. Tuh amin. Sunan Sa'i kaget. hebat nih orang tua nih. Akhirnya, maaf ya, boleh enggak saya ikut untuk mencari ilmu untuk belajar kepada Sunan? Pergilah Sunan Bonang, diikuti sampai di pinggir sungai, langsung tongkat ditancapkan di pinggir sungai, tunggu oleh kamu di sini, jangan kemana-mana sampai aku datang. Maka duduklah di situ demi untuk mendapatkan izin, dapat mencari ilmu, dapat belajar kepada dia, duduk di situ. Dan Sunan Bonang enggak datang-datang sampai 3 tahun. Nah, 3 tahun enggak? Kami tangguh. Selama 3 tahun berada.